dari Bu Aminah dinyanyikan ya. Sudah? Peser. 100. Bu, namanya Buan, tak jadilah. Gak usah polo. Sungguh kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Bila engkau marah, aku yang jadi sasaran. Aku kau terbangkan bagai seekor hewan. Lepaskanlah hatimu. Thank you.